Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayadillah falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga kita bisa bertolabul ilmi lagi setiap paginya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kemarin Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga dan keutamaan para sahabat Nabi. Yang kita bahas masih kelanjutan dari mereka yang dijamin masuk surga yang disebutkan 10 orang. Saya bacakan dulu perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Ia berkata, "Sumal bakina minal asyarah alladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata wa nuqlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdil summa li sa'iri ashabi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in." وَيُقَالُ بِفَضْلِهِمْ وَيُذْكَرُونَ بِمَحَاسِنِ أَفْعَالِهِمْ وَنُمْسِكُ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَهُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ إِرْتَضَاهُمُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ وَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ لِدِينِهِ فَهُمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ وَأَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Kemudian 10 sahabat lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka bahwa mereka dijamin masuk surga. Kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan karena keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian sahabat yang lain selain itu, semoga Allah meridai mereka semua. Keutamaan dan kebaikan perbuatan mereka disebut-sebut. Kita tahan diri dari membicarakan perselisihan di antara mereka karena mereka adalah sebaik-baik manusia di muka bumi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka karena nabinya. Allah menjadikan mereka penolong untuk agama ini. Mereka adalah para imam dalam agama ini. Mereka yang paling berilmu di antara kaum muslimin. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Nah, 10 orang yang dijamin masuk surga yang dimaksud di sini seperti dalam hadis Sa'id bin Zaid dan Abdurrahman bin Auf. Mereka itu adalah yang lengkap itu di hadis Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar di surga, Umar di surga, kemudian Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Yang kita belum membahas adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sekarang kita lihat, ini maaf, di website rumahisa.com lagi error. Kita bahas dari tulisan di Word, kami sajikan di Zoom. Ya, bahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb. Nah, Malik itu nama aslinya dari bapaknya. Jadi Sa'ad bin Malik, ya, tapi bapaknya digelari dengan Abu Waqqas atau diberi nama kunyah dengan Abu Waqqas. Ya, terus. Versi yang lain Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Az-Zuhri Al-Qurashi Abu Ishaq. Nah, Sa'id bin Abi Waqqas, nama lain Abi Waqqas itu Malik bin Wuhaib. Ada juga yang menyebut dengan Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Az-Zuhri Al-Qurashi Abu Ishaq. Ya. nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Kilab bin Murrah. Pada Kilab bin Murrah. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada Kilab bin Murrah. Ya. Ayahnya bernama Malik yang dikenal dengan julukan Abu Waqqas. Ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams, anak perempuan dari paman Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir 21 tahun setelah peristiwa Gajah. Anak perempuan dari paman Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu lahir 21 tahun setelah peristiwa Gajah. Jadi peristiwa Gajah ini lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti selisih umur dengan Nabi ya 21 tahun. Dia 21 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Musa bin Talhah mengatakan Ali, Zubair, Talhah dan Sa'ad adalah orang-orang sebaya yang dekat usianya. Nah, dekat usianya walaupun tidak seusia persis ya, tetapi dekat usianya. Nah, sekarang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. 1. Ia termasuk golongan yang lebih dahulu masuk Islam. Sa'ad masuk Islam ketika berusia 19 tahun. Ya, ketika berusia 19 tahun. Tadi 21 tahun setelah tahun Gajah tambah 19 berarti saat Nabi SAW usia 40 tahun. Berarti dia masuk Islam di awal-awal ketika Nabi dapat wahyu langsung dia terima Islam. Terus yang kedua. Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat dalam perang Badar dan Uhud. Ia termasuk kalangan yang bertahan pada perang Uhud. Ya, dia termasuk kalangan yang bertahan saat perang Uhud. Karena ada yang ketika itu tidak mengindahkan perintah Nabi. Kalau saat ini patuh ketika itu pada perintah Nabi SAW. Terus. Sa'ad hijrah ke Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Kan ada sahabat-sahabat yang pergi hijrah lebih dahulu. Nabi SAW menyusul. Baru kemudian nanti ada Ali juga menyusul nanti setelah Nabi SAW. Karena Ali disuruh ditugaskan untuk mengganti Nabi SAW ketika Nabi pergi hijrah. Di orang-orang musyrik kira Nabi SAW masih di situ, ternyata yang berada di ranjang Nabi SAW yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus yang keempat. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melesatkan anak panah di jalan Allah. Ia dikenal sebagai ahli memanah yang jitu. Ya, dia dikenal sebagai ahli memanah yang jitu. Sa'ad bin Abi Waqqas, diingat saja dia itu ahli memanah yang jitu. Terus. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah farisul Islam, penunggang kuda yang piawai. Sa'ad mengikuti perang penaklukan Irak, memimpin pasukan melawan Persia, menjadi komandan pasukan perang Qadisiyah, lalu diangkat menjadi gubernur Kufah di masa Utsman, tetapi dimutasi pada tahun 25 Hijriah. Ya, dia diangkat jadi gubernur Kufah di masa Utsman, tapi kemudian dimutasi tahun 25 Hijriah. Ya, terus. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar untuk mengadakan musyawarah penetapan khalifah pengganti Umar. Ya, penetapan khalifah pengganti Umar itu di masa ini dikenal dengan Ahli Syura yang kita sebut kemarin ya. Dipilih oleh Umar untuk mengadakan musyawarah penetapan khalifah pengganti Umar. Ya, terus. Saat itu dikenal mustajab doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad ketika ia berdoa kepadamu." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, lihat, Sa'ad itu doanya terkabul ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sendiri, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad ketika ia berdoa kepadamu." Terus, Sa'ad tidak mengikuti perselisihan yang terjadi pada berbagai pihak setelah terbunuhnya Utsman dan menyuruh keluarganya untuk tidak memberitahukan kepadanya tentang apapun yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan sampai umat Islam sepakat pada satu imam. Ya, ini solusi yang sangat ampuh sekali kalau ada terjadi perselisihan, konflik gitu. Ada miak A, ada miak B. Kita cari aman seperti saat ini ya. Saat tidak meyakini yang pihak ini, tidak meyakini itu, bahkan dia katakan pada keluarganya, sudah kalau ada berita-berita tentang mereka jangan beritahu ke saya. Dia cuek pada berita-berita yang terjadi perselisihan tadi. Bukan tidak peduli, tetapi tidak mau sampai terlibat di situ, mendukung salah satu, ya malah nanti jadi tidak menguntungkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus diriwayatkan dari Ali. Diriwayatkan dari Ali yang mengatakan, Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jaminan bagi seseorang setelah saat. Aku mendengar beliau bersabda kepadanya, lesakan anak panah dan ibuku jaminanmu. Ungkapan penegasan. Hadis riwayat Bukhari. Terus. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang menuturkan, kala saat datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini pamanku. Hendaknya orang memperlihatkan kepadaku siapa pamannya atau khola. Iya, paman, siapa pamannya atau khola. Khola di sini itu paman dari jalur ibu ya. Khola itu paman dari jalur ibu. Jadi saudara-saudaranya ibu. Kalau paman dari jalur ayah namanya am atau ammah, bibi. Ya, namun kalau dari jalur ibu namanya khol, khola. Ya. Terus... Sa'd bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah menurut pendapat yang paling sahih dalam usia 87 tahun. Sa'd bin Abi Waqqas adalah orang terakhir wafat di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'd bin Abi Waqqas menikah dengan 12 istri, memiliki 19 putra dan 19 putri. Baik, itu Sa'd bin Abi Waqqas ya. Ada satu peristiwa yang terkenal yang di mana Allah itu membicarakan tentang ayat tetap patuh kepada orang tua, walaupun nantinya mereka itu berbuat syirik, kita tidak patuh pada syiriknya yang mereka ajak. Ya. Jadi saat itu cerita, aku itu orang yang berbakti kepada ibuku. Kala saat masuk Islam, ibu Sa'ad bersumpah untuk tidak berbicara dengan Sa'ad itu selama-lamanya. Hingga saat itu keluar lagi dari agamanya, ingkar dari agamanya yaitu Islam. Ibunya ini janji tidak mau makan, tidak pula mau minum. Ibu Sa'ad berkata, hai Sa'ad, perkara baru apa yang kamu adakan itu? Kamu benar-benar meninggalkan agamamu ini, atau aku tidak akan makan, tidak pula minum sampai aku mati, sehingga kamu dicela karena aku. Lantas dikatakan, hai pembunuh ibunya. Ibu Sa'ad mengatakan pada Sa'ad, kamu menyatakan bahwa Allah berpesan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, dan aku ini adalah ibumu. Aku menyuruhmu untuk menuruti perintahku ini. Bukankah Allah telah memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tua? Demi Allah, aku tidak menyantap makanan, tidak pula minum minuman sampai aku mati atau kamu mengingkari Muhammad. Maka ibunya ancam, tidak mau makan minum sampai saat tidak ikut Islam lagi. Sa'ad mengatakan, pada hari pertama aku mohon kepadanya dengan berkata, jangan engkau wahai ibunda, sebab aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena apapun. Namun ibuku tetap enggan dan bertahan dengan pendiriannya. Pada hari kedua aku mohon kepadanya lagi, namun ia tetap menolak. Pada hari ketiganya aku juga mohon kepadanya, namun ia tetap menolak. Aku pun berkata, wahai ibunda, demi Allah, engkau pun tahu bahwa seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, lantas nyawa-nyawamu keluar satu persatu, satu demi satu keluar. Niscaya aku tidak meninggalkan agamaku ini karena apapun. Jika mau, maka makanlah. Dan jika tidak, maka jangan makan. Nah, ibu Sa'ad terus bertahan dan sumpahnya selama 3 malam sampai jatuh pingsan karena kepayahan. Jadi ibunya kalah sendiri. Seorang anaknya bernama Imarah menghampirinya dan beri minum. Begitu tersadar, ibu Sa'ad langsung bersumpah agar Sa'ad ditimpa petaka. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ya, surat Luqman ayat 14-15. Nah, doa tadi ya belum tentu terkabul ya, karena Sa'ad tetap menjaga prinsipnya, tetap dalam Islam. Nah, pelajarannya, meski menghadapi tekanan yang dilancarkan oleh ibu kepada putranya, dan saat ini berbakti kepada ibunya, namun ia tetap memilih kebenaran dan akidah yang benar daripada kebatilan yang dianut oleh keluarga dan kaumnya. Dengan demikian, keislamannya merupakan keislaman yang didasari keyakinan yang mantap. Maka dari itu, beberapa ayat mengukuhkan sikapnya dan menjelaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam durhaka kepada Allah. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Terus dari Sa'id bin Zaid. Sekarang Sa'id bin Zaid. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, sekarang Sa'id bin Zaid. Ya. Sa'id bin Zaid. Nama beliau adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Kurt. Nufail Abdul Uzza, ya, terus bin Rayyah bin Abdullah bin Kurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Adawi, julukannya Abu Akwar. Ya, Abul Akwar, bisa pakai alif lam, Abul Akwar. Ya. Ada juga sebut dengan Abu Saur, tapi terlebih terkenal dengan Abul Akwar, seperti kisah yang kemarin kita sebut, yang Imam Tirmizi bawakan itu riwayatnya. Dipanggil Abul Akwar, ya. Saat dia meriwayatkan hadis 10 orang yang dijamin surga. Imam Tirmizi itu kan katakan, Abu Isa katakan, Abul Akwar adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Disebut Abul Akwar, ya. Terus, ibunya bernama Fatimah binti Ba'jah binti Mali Al-Khuzayyah. Ayahnya bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ayahnya Zaid bin Amr bin Nufail. Ibunya Fatimah binti Ba'jah bin Mali. Nah, ini bin Malik. Ya, bin Malik Al-Khuzayyah. Ya, terus. Pada masa jahiliyah, sebelum kenabian, ia dikenal sebagai orang yang lurus dalam mengikuti agama Ibrahim. Tidak sujud kepada berhala, tidak pula menyantap sembelihan atas nama berhala. Nah, jadi sebelum Nabi SAW diutus saja, Sa'id bin Zaid ini agamanya bagus. Karena dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi dia tidak sembah berhala, tidak sujud kepada berhala, tidak pula menyantap sembelihan atas nama berhala, dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena kan sebelum Nabi Muhammad diutus harus ikut ajaran sebelumnya, tidak ikut orang-orang musyrik gitu. Nah, si Sa'id ini yang lurus dalam hal itu. Terus Sa'id adalah putra paman Umar bin Khattab dan iparnya, karena ia beristrikan Fatimah binti Khattab yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, sementara saudara perempuan Sa'id yang bernama Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail diperistri oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi dia ini putra paman Umar bin Khattab. Terus, ia beristrikan saudara perempuan Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab. Bahkan Fatimah binti Khattab nanti masuk Islam lebih dahulu daripada Umar. Kemudian, saudara perempuan Sa'id itu menikah dengan Umar, yaitu Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Terus, Sa'id bin Zaid lahir sekitar 15 tahun sebelum masa kenabian. 15 tahun sebelum masa kenabian. Jadi ketika menjadi nabi, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya wahyu usia 40 tahun. Ya, umur Sa'id berarti 15 tahun. Terus, keutamaan Sa'id bin Zaid. Ya. Satu, Sa'id bin Zaid termasuk yang masuk Islam terdahulu sebelum Umar bin Khattab. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelum beliau menyampaikan dakwah di dalamnya. Istrinya Fatimah binti Khattab juga masuk Islam bersamanya. Ya, Fatimah binti Khattab juga masuk Islam bersamanya. Terus, Sa'id termasuk yang mengikuti awal hijrah ke Madinah. Jadi ada yang pergi duluan ketika ke Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Sa'id bin Zaid dengan Rafi' bin Malik Az-Zarqi. Ya, dengan Rafi' bin Malik Az-Zarqi. Itu di jadi ketika hijrah orang-orang Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang dipersaudarakan sini Sa'id bin Zaid ini dipersaudarakan dengan Rafi' bin Malik Az-Zarqi. Terus, Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari semua peristiwa penting dan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Sebabnya ia dan Ubaidillah pergi ke Syam untuk menelisik berita. Kemudian keduanya kembali ke Madinah bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Oleh karena itu, tetap diberi bagian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta upah bagi keduanya. Dengan demikian keduanya dianggap seakan-akan turut serta dalam perang Badar. Lihat di sini, Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari semua peristiwa penting dan perangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Karena kemarin sudah kita bahas ketika bahas Ubaidillah, ya, itu Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid itu disuruh ke Syam menelisik berita, kemudian keduanya kembali, dan ketika terjadi perang Badar, mereka akhirnya tidak ikut. Oleh karena itu, mereka tetap dapat jatah ghanimah serta upah bagi keduanya. Jadi seakan-akan mereka mengikuti perang Badar, tapi aslinya tidak mengikuti. Terus yang keempat, Sa'id bin Zaid menjadi sosok yang doanya terkabul. Nah, di antara kisahnya yang menunjukkan doa Sa'id bin Zaid itu terkabul, ini diceritakan dalam riwayat yang dinyatakan oleh Arwa binti Unais, memperkarakan terkait sebuah rumahnya. Arwa melaporkan perkara ini kepada Marwa bin Hakam, gubernur Madinah. Sa'id pun berkata, biarkan dia, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man akhoda shibron minal ardi bi ghairi haqqihi tuwiqahu fi sab'i aradin yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah bukan haknya, maka tanah itu dikalungkan padanya dalam 7 bumi pada hari kiamat. Ya Allah, jika ia dusta, maka butakan penglihatannya dan jadikan kuburnya di rumahnya sendiri. Jadi tentang masalah sengketa tanah tadi, ya, si Sa'id bawakan hadis ini. Perawi mengatakan, aku melihat wanita itu, ternyata dalam kondisi buta setelah itu. Ia meraba-raba dinding sambil berkata, aku terkena kutukan Sa'id bin Zaid. Doanya berarti luar biasa Sa'id bin Zaid ini. Saat berjalan di dalam rumah, ia melewati sumur yang berada dalam rumah, lantas terjatuh ke dalam sumur itu. Dan sumur inilah yang menjadi kuburannya. Itu tadi dikatakan kenapa Sa'id bin Zaid itu diantara sosok yang doanya terkabul. Berarti tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid juga ya yang doanya terkabul. Ya, artinya yang sahabat lain juga sama, tetapi yang jadi sosok yang doa-doanya terkabul luar biasa itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ini. Terus, Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari 10 generasi sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan ia meriwayatkan sendiri hadis tersebut. Dia meriwayatkan sendiri hadis tersebut yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Terus, Sa'id bin Zaid meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah di Madinah. Begitu mendengar kematian Sa'id, Ibnu Umar yang saat itu bertepatan dengan waktu Jumat langsung bergegas ke tempat Sa'id dan meninggalkan sholat Jumat. Nah, meninggalkan sholat Jumat dia ganti dengan zuhur berarti ya. Artinya di sini bertepatan dengan waktu Jumat. Karena Sa'id itu meninggal dunia, Ibnu Umar lebih memilih untuk ya melayat pada Sa'id dan mengurus jenazahnya berarti. Nah, terus pada hari wafatnya? Pada hari wafatnya, Sa'id bin Zaid berusia 70 tahun lebih. Sa'id bin Zaid menikah dengan 9 istri. Ia memiliki 13 putra dan 20 putri. Nah, terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini Abu Ubaidah bin Abdullah Al-Jarrah. Ya. Nama beliau adalah Abu Ubaidah atau Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal Al-Fihri Al-Qurashi Al-Makki. Ibunya adalah? Ibunya adalah Umamah binti Ghanm bin Jabir bin Abdul Uzza bin Amirah bin Umairah. Ia sempat menjumpai Islam. Bin Umairah, ia sempat menjumpai Islam dan masuk Islam. Ibunya tadi ya, sempat menjumpai Islam dan masuk Islam. Terus? Ayahnya, Abdullah bin Jarrah bin Hilal Al-Fihri. Ia tetap dengan kemusyrikannya dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW hingga wafat sebagai orang musyrik setelah dibunuh oleh putranya sendiri saat perang Badar. Jadi yang membunuh ayahnya itu putranya sendiri, yaitu Abu Ubaidah. Ya, itu saat terjadi peristiwa perang Badar. Dan ini menunjukkan sikap ya loyal dan tidak loyal yang benar ya. Ketika dalam kondisi perang seperti ini, dia tidak membela itu sebagai ayahnya. Namun karena kondisi dia mesti melawan ayahnya, akhirnya ayahnya terbunuh ketika itu lewat tangannya. Terus, Abu Ubaidah lahir 13 tahun setelah peristiwa Gajah. Ia lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita lihat keutamaan Abu Ubaidah bin Abdullah Al-Jarrah. Satu, ia termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Ia masuk Islam sebelum pertemuan di Darul Arqam. Ya, sebelum di Darul Arqam ya, tempat kumpulnya Nabi SAW. Ya, terus. Abu Ubaidah turut berhijrah ke Habasyah, tetapi ia tidak lama tinggal di sana. Ya, dia tidak lama tinggal di sana. Terus. Saat di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abu Ubaidah dengan Sa'd bin Mu'adz, menurut versi lain dengan Muhammad bin Maslamah. Ya, terus. Sa'd berusia 41 tahun, Abu Ubaidah terlibat dalam perang Badar. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya menjadi bagus. Ikut perang Uhud ya. Jadi dia ikut perang Uhud terus. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya menjadi bagus. Ya, ia juga mengikuti perang Uhud. Ya, perang Badar kan tahun 2 Hijriah, Uhud tahun berikutnya lagi tahun 3 Hijriah. Ketika ikuti perang Uhud, dua gigi depannya itu copot, malah tampilan dirinya menjadi bagus. Nah, terus ada istilah. Ada istilah itu di kalangan para sahabat, tidak ada yang membuat gigi ompong yang bagus itu cuma pada Abu Ubaidah saja. Terus, giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terkena tebasan. Nah, ketika dia cabut itu, ya gigi depannya itu copot. Ya, gigi depannya Abu Ubaidah, dan tampilannya malah tambah cakep ketika itu. Terus, Abu Ubaidah tidak pernah absen dalam peperangan penting lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Ubaidah juga termasuk kalangan yang menghimpun atau hafal Al-Qur'an Al-Azim. Iya. Terus, Abu Ubaidah sangat rendah hati dan berakhlak baik. Ya, dia dikenal sangat rendah hati, berakhlak baik. Terus, Abu Ubaidah adalah utusan yang terpercaya. Ya, Abu Ubaidah utusan yang terpercaya. Ya, sebenarnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang datang, kemudian Nabi SAW itu ada utusan ya, ada dua uskup Najran bergelar Akib dan Sayyid. Utuslah bersama kami seorang kepercayaan yang benar-benar terpercaya, kata dua uskup Najran. Beliau pun menegaskan, sungguh aku akan mengutus bersama kalian seorang kepercayaan yang benar-benar terpercaya. Maka Nabi SAW kemudian suruh berdiri Abu Ubaidah bin Abdillah Al-Jarrah. Terus, Abu Ubaidah wafat lantaran penyakit taun yang mewabah di Syam, dikenal dengan wabah Amwas. Penyakitnya dikenal dengan penyakit pes, menyebar pada tahun 17 Hijriah. Ya, jadi peristiwa seperti saat ini, pandemi atau taun ya, ada penyakit wabah yang meluas, itu sudah ada di masa sahabat sepeninggal Nabi SAW, terjadi di Syam. Ada wabah Amwas yang meninggal dunia ketika itu, ya diantaranya Abu Ubaidah. Sebenarnya Umar bin Khattab itu sudah kirim surat kepada Abu Ubaidah untuk hati-hati, ya, untuk hati-hati. Jadi saat Khalifah Umar itu sudah, dia ingin mengeluarkan Abu Ubaidah dari Syam sebelum ia terkena pes, dengan menulis surat kepadanya terkait penyakit pes tadi. Ya, namun qadarullah Abu Ubaidah, tadi peristiwa tadi wabah ini terjadi tahun 17 Hijriah. Abu Ubaidah kemudian meninggal tahun 18 Hijriah. Coba dibaca. Abu Ubaidah wafat pada tahun 18 Hijriah pada usia 58 tahun. Abu Ubaidah hanya menikah dengan satu istri sepanjang hidupnya, yaitu Hindun binti Jabir bin Wahab bin Dihab bin Dibab bin Hujair bin Abad bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay. Ia memiliki dua anak, yaitu Yazid dan Umair. Kedua anaknya meninggal dunia sehingga Abu Ubaidah tidak memiliki keturunan. Gak kelihatan nih. Coba nanti lihat my video. Ya, sudah terakhir tadi. Jadi Abu Ubaidah itu hanya menikah dengan satu istri sepanjang hidupnya, yaitu Hindun binti Jabir bin Wahab bin Dibab bin Hujair bin Abad bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay. Ia memiliki dua anak, yaitu Yazid dan Umair. Kedua anaknya meninggal dunia sehingga Abu Ubaidah tidak memiliki keturunan. Nah, itu 10 orang yang dijamin masuk surga dari kalangan sahabat yang disebutkan dalam satu teks hadis. Ya, sampai di situ, nanti kesempatan berikutnya insyaallah pekan depan kita bahas mengenai keutamaan sahabat Nabi dan tidak boleh mencela mereka dan persisian yang ada, nanti cara kita bersikap bagaimana Nah, itu juga bagian dari akidah yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Baik, demikian yang kami bahas untuk pagi ini. Monggo kami beri waktu 15 menit untuk bertanya. Silakan dari yang raise hand dulu. Pak Mali, kepada Ibu Cici boleh dibuka mic-nya. Silakan dari yang raise hand dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh tanya dulu saya, Mas? Iya, boleh. Ini saya ada grup keluarga di ya. WhatsApp. Di situ tante saya, kakak tertua di keluarga, dia meminta sumbangan untuk adiknya yang laki-laki, om saya, tiap bulan, dan itu dikasih nama siapa-siapa, bulan Januari, Februari. Nah, uang itu sebenarnya om saya ini juga dia masih sehat dan dia punya anak laki-laki, cuma orangnya memang malas kerja, dan dia selalu mintanya sama tante saya itu, cuma karena tante saya juga gak mau diminta, terus dia minta sama semua keponakan. Dan yang saya lihat sendiri, uangnya juga dipergunakan juga untuk santai-santai, mereka hanya terima tiap bulan per bulan sekian. Nah, itu gimana ya statusnya? Gak usah dibantu, terlalu manjakan orang untuk malas nantinya. Dan anak-anak lakinya juga sudah gede, Pak. Jadi mau dibantu, Ustaz. Ya, malas kayak gitu daripada cuma untuk foya-foya aja, bantuan enggak manfaat. Gitu ya, Ustaz. Terus satu lagi, Pak, saya menanya, misalnya mereka mengadakan lebaran itu di rumah. Atau di mana? Nah, itu karaoke bersama lebarannya, itu gimana, Ustaz? Saya enggak usah di perlu datang enggak? Nggak perlu datang juga, nggak apa-apa. Cari kesempatan yang tidak ada itu, ya. Kan jalin silaturahimnya nggak mesti pada acara itu saja, bisa dengan yang lain. Iya, betul, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Yang berikutnya lagi, silakan. Monggo. Kepada Ummu Muhammad, boleh dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf suaranya belum terdengar jelas, lebih dekat lagi. Halo. Ya, lebih dekat lagi ngomongnya. Ini sudah jelas belum, Ustaz? Ya, silakan. Jadi teman itu dapat WhatsApp dari suaminya, isinya kurang lebih seperti ini, Ustaz. Jujur sekarang kita sudah nggak bisa bareng lagi, cuma maunya hubungan tetap kayak biasa. Jadi nanti sudah bebas mau hubungan sama siapa saja, insya Allah ini yang terbaik buat kita. Nah, itu apa sudah termasuk talak ya, Ustaz? Belum, karena tidak ada kata-kata talak. Oh, jadi kalau misalkan ada kata-kata talak, misal kayak gimana itu, Ustaz? Misalnya saya talak kamu gitu, baru ya, itu talak. Baru, ya. Oh, kalau cuma yang menyinggung tentang udah kamu bebas di sana, kita jalanin hidup masing-masing, itu masih belum ya, Ustaz? Belum. Jadi itu kalau berantem seringnya tuh selalu WhatsApp seperti itu, Ustaz. Baiknya gimana ya? Itu biasanya cuma sesaat saja, nanti pengen balik lagi itu biasanya. Iya, tapi setiap ribut gitu, Ustaz, katanya setiap ribut selalu di WhatsApp seperti itu. Kita jalan bareng, kita jalan seperti biasa aja, tapi udah masing-masing bebas. Iya, itu sudah dewasa tapi masih kayak bocah, masih kayak anak-anak. Dan tidak dikasih nafkah, Ustaz, sudah hampir 6 bulan. Si suaminya ini gimana sih? Nggak ngaji palingin suaminya ini, nggak tahu hukumnya. Iya, jadi tuh dia menurut teman saya itu dia cuma dinasihatin terus, tapi yang menasihati itu tidak menjalankan apa yang dinasihatinya. Ya itu, ya suruh istri banyak-banyak sabar untuk ini kalau masih mampu bertahan. Berarti tetap maksudnya ya udah bertahan, dan itu bukan talak ya, hanya ditetapkan saja. Belum. Baik, Ustaz, syukuran, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi, silakan. Kepada Ibu Renan, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, afwan izin bertanya terkait GoPay, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita membeli barang dari marketplace atau melalui rekan yang berjualan online, kemudian memakai jasa kirimnya itu GoSend Instan atau SendDay. Nah, ya. Tapi kita tidak tahu apakah si penjual atau pemilik toko itu menggunakan GoPay untuk pengirimannya, karena kan by system ya Ustaz ya, terkadang kalau melalui marketplace. Nah, itu apakah kita boleh Ustaz? Kan ibu nggak tahu, nggak usah cari tahu kayak begitu. Ah, baik, baik. Dan menggunakan baik, itu nggak masalah, kalau menggunakan GoSend seperti itu tidak masalah. Yang masalah itu nanti kalau pembayarannya itu dengan GoPay dan di situ dimanfaatin diskon atau promo gitu, dapat manfaat. Gitu. Oh, baik. Jadi selama kita tidak menggunakan manfaatnya itu enggak apa-apa ya, Ustaz ya. Iya, selama tidak ada tambahan di situ yang kita dapati, tidak masalah gitu. Namun kalau ada misalnya free ongkir, dengan GoPay ada free ongkir, ada diskon, dapat promo. Kalau enggak gunakan GoPay enggak akan dapat, ya enggak boleh. Baik, baik, baik Ustadz. Sama satu lagi boleh Ustadz? Iya. Kan ada apa? Kita tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan harta atau menimbun harta ya Ustadz ya? Boleh saja. Oh boleh, baik, baik. Kalau untuk kan saya pernah dengar itu Ustadz. Jadi tidak boleh bakhil, tapi tidak boleh juga terlalu berlebih gitu ya Ustadz. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu bagaimana di antara kedua itu, Ustaz? Pokoknya tidak boleh meninggalkan kewajiban aja. Jadi dia tahan-tahan harta tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Nah, itu yang salah. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ya, silakan berikutnya lagi. Kepada Ibu Siva Hana, boleh dibuka mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mau nanya sedikit. Saya tadi kan yang mengenai Zaid itu Ustaz ya. Saya jadi ingat itu soalnya orang tuanya saya kan mengalami ya Pak Ustaz. Cuma itu tapi orang tuanya saya ini masih suka sering ikut kayak misalnya ini mau imran gini kan Ustaz, terus masih ikut kayak gitu Ustaz. Itu kayak mana ya Ustaz yang saya ngasih tahunya gitu Ustaz. Ngasih tahunya pelan-pelan pokoknya. Dia masih ada asar-asar jahiliyah, bekas-bekas jahiliyah gitu. Ya mungkin dia tahu Islam benar, tapi untuk belajar masih kurang gitu. Atau mungkin kurang diarahkan ke yang benar. Gitu ya. Kalau misalnya kayak, saya kan sering gitu kan Ustaz, dia kan suka belajar sendiri gitu kan, karena dari YouTube juga saya suruh coba diaplikasikan atau apa, terus kadang-kadang dia suka marah gitu Ustaz. Jadi saya jangan suruh, arahkan aja, arahkan. Jadi ada kajian apa, WA, ini Bu ada kajian bagus, besok lagi, nanti kan dengar sendiri, nanti masa enggak ada pengaruh sama sekali, pasti ada pengaruh lah, dengar bulak-balik. Ya mungkin sekarang belum, mungkin masih bertahap, tapi kan pasti akan ada suatu waktu kena terus gitu dan mau berubah. Jadi sampaikan aja, jadi ada kajian sebar, mumpung masih senang dengar kajian tuh. Ustaz, iya. Ustaz, mau tanya lagi satu Ustaz. Iya. Gimana hukum jual belinya emas nih Ustaz? Kan sekarang ini lagi tren nih Ustaz nih kayak satu contoh ya kayak mini gold kayak gitu-gitu ya Ustaz ya. Terus kita tuh kan kayak transfer tapi kita nggak ketemu orangnya nih Ustaz, tapi ada akadnya gitu Ustaz. Itu dibolehkan nggak Ustaz? Transfer barangnya gimana emasnya? Ya emasnya dikirim gitu Ustaz. Telat berarti, nggak boleh telat kalau untuk jual beli emas. Oh nggak boleh Ustaz. Iya. Ya dan biadin. Ya dan biadin berlaku di situ hadis Nabi. Hadis ini nggak bisa ditawar-tawar Bu. Oh berarti kayak gitu nggak boleh Ustaz ya? Enggak boleh. Nyelisih ini nyelisih teks hadis ini. Misalnya hadisnya tegas ya. Mau pakai fatwa lembaga manapun juga mayoritas hukumi seperti itu ya, kecuali kalau yang menyelisih menyelisih hadis ini. Ya Ustaz, jadi tuh saya kayak dikasih tahu sama pusatnya katanya bisa pakai akad wakalah kayak gitu-gitu. Wakalah boleh kalau nitip, Bu. Jadi Ibu punya teman, misalnya saya ini di Gunung Kidul ya, saya punya teman di Jogja. Saya transfer uang ke kamu ya, kamu beli emas langsung di tempat ya. Dia belinya di tempat. Saya nitip nanti ketika. Iya, kalau seperti ini boleh. Nitip. Oh gitu, jadi wakalah bisa ya Ustaz ya? Wakalah bisa, jadi ada orang yang kita tugaskan untuk beli, dia belinya di tempat, nanti baru kasih ke kita. Yang penting dia transaksinya tidak telat. Ngasih ke kitanya telat gak masalah. Oh gitu ya, ya, ya, ya. Walaupun itu via kargo atau apa gitu ya Ustaz ya. Yang penting ada yang beli langsung di tempat, Bu. Nah ini tinggal masalah pengiriman ya, ke Ibu. Iya boleh. Oh berarti boleh ya Ustaz. Iya ya. Nah, Ustaz sikran jalan dengan baik. Iya kum. Baik, satu lagi silakan. Kepada Ibu Rani, ini boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang tentang masalah GoPay sama OVO kayak gitu Ustaz. Kalau misalkan saya transaksi pakai GoPay atau OVO, tapi tidak ada selisih kalau pakai e-money atau pakai tunai, itu boleh, boleh Ustaz? Boleh. Karena sekarang ini ya, apa namanya, dibikin sama ya sama pihak sananya. Kalau bikin sama, alhamdulillah. Iya. Misalnya sering itu kalau transaksi yang tetap biayanya sama itu misalnya beli pulsa gitu, sama saja. Bayar listrik sama. Gitu. Iya, kayak beli belanjaan kayak itu Ustaz. Kalau belanjaan di beberapa merchant itu sama. Nah, tapi ada di beberapa karena pakai e-wallet milik dia, e-wallet milik dia, dia kasih diskon besar 20.000. Nah, kalau ada diskon kayak begini enggak boleh. Yang penting tidak ada perbedaan antara tunai dengan e-money itu ya Ustaz. Iya, betul. Jadi dia tidak di akhir dia bilang ini ada Anda hemat 20.000 gitu. Karena pakai ya e-money tadi, e-wallet tadi. Oh, kalau ada keterangannya kayak gitu ya nggak boleh? Iya, karena dapat diskon kan berarti, Bu. Oh, gitu. Diskonnya karena adanya saldo Ibu di situ, gitu. Ibu pakai transaksi bayarnya dengan itu. Tapi kalau misalkan pakai tunai juga ada tulisan kayak itu, gimana, Ustaz? Kalau pakai apa? Tunai. Nggak masalah. Oh iya. Ibu transfer langsung misalnya ya, Ibu belanja di marketplace. Transfer langsung tapi dikasih free ongkir, boleh? Oke, Ustaz. Ya. Ya masalah kalau Ibu ada e-wallet terus ada saldo, Ibu dapat manfaat dari situ. Jadi masuk kulu kording jarum manfaat fawa riba. Iya, Ustaz. Ya. Jazakillah, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca satu dulu dari YouTube. Gimana cara mendakwai orang yang selalu menyalahkan orang lain jika anaknya tidak sholat? Tapi kalau enggak ada orang di rumahnya dan anaknya tidak sholat, dia diam saja tanpa menyuruh anaknya sholat. Dia dakwai orang lain, tapi diri sendiri untuk keluarganya tidak gitu ya. Dia salah, tapi tetap dia masih punya hak untuk dakwai orang lain ya. Kelirunya karena dirinya sendiri tidak bisa dakwai keluarganya sendiri. Atau tidak mau mendakwai keluarganya sendiri. Baik, ada satu lewat chat, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ya. Apa boleh mengganti dhamir di salam dan doa? Misalnya doa yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Bagaimana jika yang membaca doa tersebut seorang wanita? Apa itu doanya? di surah Al-Furqan ayat 74 Ustaz. Al-Furqan ayat 74 diganti dengan perempuan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia ganti dhamir apa di situ dia bilang? Oh, kalau untuk perempuan. Enggak, ini kalau ayat ini tetap pakai seperti ini saja. Kalau untuk perempuan baca seperti ini juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi nanti yang jadi imam ya tetap suaminya gitu. Wallahu a'lam. Ya. Terus ada lagi satu? Assalamualaikum Ustaz, ketika mencuci keringat menetes di air rendaman, apakah status airnya tetap suci atau berubah jadi najis? Tidak, tetap suci. Keringat kan yang jatuh, ya keringat tuh cairan yang suci, enggak najis, maka airnya enggak masalah. Terus berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suami belum sunnah, terus kita sebagai istri ingin ikut kajian dan belajar tahsin keluar, terus suami memang menyetujui karena takut berdosa, tapi di raut muka agak kurang setuju, Ustaz. Apakah tetap boleh istri ikut kajian, Ustaz, karena suami lebih menyukai istri di rumah? Ya, mungkin awalnya disenangkan dulu untuk di rumah, apalagi masa pandemi. Ya, kecuali mungkin bisa lobby suami tetap ngaji, akhlaknya di rumah tetap baik, gitu. Ya, masalah komunikasi saja dengan suami yang diatur. Wallahu a'lam bishawab, pagi ini kita cukupkan. Insyaallah malam ini kosong ya, nanti yang di Zoom Kobar juga kosong. Nanti kita lanjutkan besok pagi, malam Selasa, nanti dengan tema Biro Jodoh Rumah Iso insyaallah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.